بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman sangat penting, mengingat setiap muslim mengharapkan Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Bukan suatu hal yang mustahil seorang berislam kemudian di tengah-tengah perjalanan keislamannya Islamnya batal disebabkan karena melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Oleh karenanya seorang muslim mesti waspada, berhati-hati, dan untuk itu dia mesti mempelajari. Sebagaimana pula dia mempelajari ibadah-ibadahnya, salatnya, puasanya, hajinya, dan mempelajari berbagai pembatal ibadah-ibadah tersebut. Apa pembatal salat, apa pembatal puasa, apa pembatal haji, untuk kemudian dijauhi segala pembatalnya demi sahnya ibadah-ibadah itu, agar puasanya diterima di sisi Allah, salatnya diterima di sisi Allah, dan hajinya diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih penting daripada itu semua adalah mempelajari pembatal-pembatal keislaman agar Islamnya sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini kita akan membaca apa yang ditulis secara ringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah kecil ini, yaitu Nawaqid al-Islam, yang kemudian beliau sebutkan padanya ada 10 nawaqid, 10 pembatal keislaman. Sebelum kita baca, perlu diketahui bahwa 10 pembatal ini bukan artinya pembatal Islam hanya terbatas pada bilangan itu. Sesungguhnya pembatal Islam seseorang bisa lebih daripada itu, sebagaimana telah dipelajari oleh ulama kita dan diterangkan melalui kitab-kitab mereka pada bagian-bagian pembahasan tentang ar-riddah, tentang kemurtadan di buku-buku fikih. Bisa kita kaji lebih lanjut di kitab-kitab tersebut. Namun 10 pembatal yang akan disebutkan ini adalah pembatal-pembatal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Banyak orang yang sadar atau tidak melakukan hal-hal tersebut. Makanya beliau menyebutkan 10 ini agar menjadi perhatian yang lebih, agar orang-orang berhati-hati jangan sampai terjatuh padanya sehingga Islamnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 10 pembatal itu, beliau mengatakan i'lam anna nawaqid al-islami 10 nawaqid al-awwal. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. Yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman pada surat An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dijadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah dalam ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu dari bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi mereka orang-orang yang zalim ada penolong. Al-Maidah ayat 72. Ikhwani fi din rahimakumullah, inilah pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman, dan ini pembatal yang sangat-sangat berbahaya. Syirik adalah larangan yang paling dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Perkara yang haram yang terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku fi ibadatillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah. Tujuan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Fatihah, dan itu senantiasa kita baca dan itu kita ikrarkan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ayat ini yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin dan senantiasa diikrarkan dalam solatnya berulang-ulang. Apakah kaum muslimin benar-benar memahami maksud daripadanya? Dan apakah benar-benar diamalkan ayat tersebut dalam kehidupannya? Pernyataan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, berarti tidak ada tujuan yang lain dalam ibadah kita. Semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berzikir, kita baca Quran, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, menyembelih, kurban, tawakal, takut, berharap, mohon pertolongan, mohon perlindungan, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, wahai Nabi, sesungguhnya salatku wa nusuki, dan nusuki, nusuki terkadang dimaknai secara khusus yaitu sembelihanku, terkadang juga dimaknai secara umum yaitu ibadahku. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan apa yang ku hidup padanya, amalan-amalan selama aku hidup, dan apa yang aku mati padanya, lillah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, Rabb sekalian alam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu maka ketika seseorang ibadah bukan karena Allah, niat ibadahnya untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dia telah menjadikan selain Allah sebagai tujuan ibadahnya bersama Allah. Inilah yang dinamakan menjadikan tandingan bagi Allah. Inilah yang disebut menjadikan sekutu bagi Allah. Ia punya tujuan lain bersama Allah dalam ibadahnya. Apalagi kalau dia hanya ibadah kepada selain Allah, hanya ibadah kepada selain Allah, tentu jelas urusannya bahwa ini adalah kekafiran yang nyata. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perlu diingat pula bahwa ibadah punya makna yang luas. Jangan dipahami ibadah hanya sholat, puasa, haji, baca Quran, zikir. Tidak hanya itu, bahkan di sana ada ibadah-ibadah yang lain, dan bahkan ibadah-ibadah yang sangat penting, terutama ibadah-ibadah qalbiyah. Seorang bertawakal artinya beribadah. Tawakal kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tawakal kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah. Di sana ada al-khauf, rasa takut. Rasa takut juga merupakan salah satu ibadah. Memang di sana ada rasa takut yang sifatnya manusiawi, dan itu suatu hal yang tidak terkait dengan ibadah. Seorang takut dari hewan-hewan buas, hal yang biasa. Tapi yang kita maksudkan adalah rasa takut yang membuat ia tunduk, membuat ia menghinakan diri, membuat ia mengagungkan dan mendekatkan diri kepada yang ditakuti. Inilah rasa takut yang ibadah, sebagaimana takutnya seorang muslim kepada Allah. Dia takut kepada Allah, yang artinya ibadah kepada Allah. Takutnya seorang muslim kepada Allah Azza wa Jal membuat ia semakin tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya, mengagungkannya, mendekatkan diri kepadanya. Nah, inilah takut yang ibadah. Takut seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jal membuat ia semakin dekat dan bergantung kepadanya, dan bahkan untuk menghindari takutnya kepadanya dengan mendekat kepadanya. Ketika rasa takut seperti ini diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal, seperti takutnya musyrikin kepada sesembahan mereka, mereka menghinakan diri kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka takut kalau sesembahan-sesembahan itu marah, murka, sehingga mendatangkan mara bahaya, malapetaka. Akhirnya mereka pun menghinakan diri kepada yang ditakuti itu dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ritual. Entah mungkin dengan memberikan sesajen atau dengan bacaan-bacaan tertentu dan seterusnya. Inilah rasa takut yang ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini artinya ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah syirik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula di sana ada ibadah-ibadah yang lain, isti'adah, mohon perlindungan. Mohon perlindungan. Ketika seorang muslim berlindung kepada Allah, seperti Allah perintahkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Isti'adah, mohon perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk. Dengan itu dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang berlindung kepada selain Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk, jin dan lain-lain, maka dia telah ibadah kepada selain Allah. Dahulu orang-orang musyrik ketika melewati suatu tempat yang dianggap tempat itu adalah tempat yang angker, tempat yang banyak penunggunya, dia mengatakan, "A'udhu bisayyidi hadal qawm min bisayyidi hadal wadi min sufahai qawmi." Aku berlindung bisayyidi hadal wadi, dengan penunggu tempat ini, pimpinannya, min sufahai qawmi, dari gangguan anak buahnya atau kaumnya. Nah, berlindung kepada selain Allah Azza wa Jal dari kejahatan-kejahatan makhluk halus. Ini adalah syirik. Dahulu juga ada yang berlindung kepada kuburan-kuburan yang dianggap itu adalah kuburan seorang yang telah mencapai derajat tinggi di sisi Allah, dianggap sebagai wali. Sehingga ketika ada apa-apa dari suatu hal yang ditakuti, berlindung kepadanya, mohon kepadanya perlindungan. Sampai dikatakan oleh mereka, "Ya khaifina minat tatar, ludhu biqabri Abi Umar." Wahai orang-orang yang takut dari tartar, berlindunglah dengan kuburan Abu Umar. Nah, ini adalah syirik. Ini adalah ibadah kepada selain Allah. Ini menjadikan tandingan bagi Allah. Ini menjadikan sekutu bagi Allah. Tidak ada seorang pun dan siapapun yang boleh dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita semuanya, doa kita, mohon perlindungannya kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain, sembelihan kita semuanya, harus karena Allah, harus untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai terjadi perbuatan kesyirikan, ingat ayat yang telah kita sebutkan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni ketika dijadikan baginya sekutu. Ketika ada orang menjadikan bagi Allah tandingan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dalam ayat yang setelahnya, surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Haram baginya surga, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kaum muslimin hendaknya betul-betul perhatian dengan masalah ini. Tidak kita pungkiri banyak kaum muslimin yang jatuh dalam ritual-ritual yang mengandung unsur-unsur syirik. Karena itulah maka jangan sampai Islam yang kita harapkan dengannya di sisi Allah Azza wa Jalla kita akan selamat di akhirat kelak, ternyata sampai di akhirat sana semuanya hampa. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menuju kepada amal yang mereka lakukan, maka kami jadikan amal-amal mereka itu debu yang berterbangan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik, amalan baik. Na'udzubillah kalau itu sampai terjadi. Mengharap-harap sesuatu yang ternyata ibarat fata morgana, sampai di akhirat kelak semua amalnya sudah sirna, tidak ada sedikit pun dan telah menjadi debu yang berterbangan. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita mempelajari nawaqidul Islam, pentingnya kita mempelajari apa itu syirik, macam-macamnya ya, sehingga kita bisa selamat darinya. Dan tentu yang menjadi pembahasan kita dalam bab syirik ini adalah syirik akbar. Adapun syirik asgar, syirik kecil, maka seseorang ketika jatuh padanya dia masih sebagai seorang muslim, hanya saja dia telah berbuat dosa besar. Sehingga yang kita maksud di sini adalah syirik akbar, yaitu syirik besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, dikatakan oleh penulis wa minhu adzabhu li ghairillah. Dan di antara perbuatan syirik adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah. Kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti seseorang yang menyembelih karena atau untuk jin atau untuk kuburan. Nah, penulis rahimahullah menyebutkan satu contoh dari sekian banyak contoh. Beliau sebutkan dari contoh kesyirikan adalah menyembelih yang bukan karena Allah. Tentu beliau memilih ini dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan ternyata memang bab menyembelih yang bukan karena Allah menjadi kesyirikan yang cukup menyebar luas. Ya. Banyak sekali, baik di masyarakat Arab atau Ajam selain Arab, orang-orang yang masih melakukan penyembelihan bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Penyembelihan adalah ibadah. Penyembelihan adalah ibadah. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Yani berkorbanlah, yani karena Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada ayat yang juga tadi kita sebutkan menunjukkan demikian, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Lalu Allah katakan lillah, agar kita mengatakan karena Allah dan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fillah rahimakumullah dan kaum muslimin, ketahuilah menyembelih adalah suatu amal ibadah. Memang tujuan menyembelih bermacam-macam. Ada kalanya seseorang menyembelih untuk dimakan dagingnya. Seseorang yang menyembelih untuk dimakan dagingnya adalah sembelihan yang amalan yang syar'i, yang juga kita diperintahkan saat melakukannya untuk membaca bismillah, isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita menyembelihnya untuk kita makan dagingnya, bukan tujuan ibadah karena sembelihan itu, tapi demi perkara yang mubah, mau kita makan, mau kita suguhkan, dan yang sejenisnya. Namun di sana ada sembelihan yang betul-betul tujuannya adalah ibadah. Bukan karena dagingnya dia menyembelih. Sebagai contoh adalah ibadah kurban. di saat kita menyembelih pada hari Idul Adha, seorang menyembelih kurban ketika itu bukan semata-mata karena dagingnya. Kalau hanya karena dagingnya, barangkali seseorang akan membeli di pasar daging tersebut. Kalau hanya karena dagingnya, mungkin tidak sebesar itu dia sembelih. Tapi sembelihan ini adalah ibadah lillah, ibadah karena Allah, untuk Allah Azza wa Jal amalan tersebut. Sebagaimana dia sholat lillah, sebagaimana dia puasa karena Allah, dia pun menyembelih karena Allah. Sehingga seorang muslim yang menyembelih kurban ketika Idul Adha, maka dia telah beribadah kepada Allah. Dan begitu pula sebaliknya, ketika ada seseorang yang menyembelih semacam itu bukan karena Allah, berarti dia ibadah kepada selain Allah. Kita melihat dan kita mendengar atau kita membaca, di sana ada orang yang menyembelih, lalu kepalanya ditanam di tanah ketika ingin membuat suatu bangunan besar, proyek besar. Seekor atau lebih dari sapi-sapi disembelih, lalu kepalanya ditanam. Ada lagi yang menyembelihnya, lalu kepalanya dilarung ke laut. Ada lagi yang menyembelih walaupun seekor ayam, tapi juga bukan untuk dimakan, melainkan untuk diletakkan di pojok-pojok sawah ketika menjelang panennya sawah tersebut. Apakah dia menyembelih demi dagingnya? Tentu jawabnya tidak. Nah, tidak lain kalau begitu, ini adalah sembelihan persembahan. Ini adalah ibadah dengan menyembelih. Dan tentu yang melakukan penyembelihan itu bukan karena Allah. Jelas bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Maka dengan itu telah terjadi dengan itu peribadatan kepada selain Allah dengan menyembelih bukan karena Allah, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah syirik. Ini adalah ibadah kepada selain Allah. Sekalipun dia mengatakan, tapi saya menyembelihnya dengan membaca basmalah, tidak ada artinya bacaan itu ketika tujuannya justru kepada selain Allah. Bahkan dia seolah-olah istihza dengan perbuatan itu. Bagaimana dia baca basmalah tapi tujuannya kepada selain Allah? Ya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi ketika menjawab suatu pertanyaan, dosa apa yang terbesar? Dia menjawab, kamu menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah yang memberi rezeki kamu. Allah yang memberikan ini semuanya, termasuk hewan-hewan itu kepada kamu, lalu kamu menyembelihnya bukan karena Allah, dosa yang sangat besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin hendaknya menyadari tentang hal tersebut. Jangan memandang perkara itu hanya sebuah tradisi. Ini adalah tradisi warisan leluhur, tinggalan nenek moyang. Kita hanya melakukannya karena adat istiadat. Semua itu adalah alasan-alasan yang tidak menjadikan amalan itu menjadi boleh dalam pandangan agama Islam. Seorang muslim ketika menyatakan la ilaha illallah harus siap meninggalkan tradisi-tradisi itu semuanya. Harus dalam ikrarnya siap untuk betul-betul mengikuti tuntunan Islam dengan pandangan Islam yang benar. Siap meninggalkan tradisi nenek moyang, bahkan tradisi ayah ibu kita sendiri. Bukan lagi nenek moyang zaman dulu, tapi seandainya pun itu tradisi bapak ibu kita. Ketika kita berikrar dengan Islam kita, la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka konsekuensinya harus siap meninggalkan itu semuanya. Alasan apapun, tradisi, adat istiadat, tinggalan leluhur dan lain-lain, semuanya harus ditinggalkan. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy juga punya tradisi, juga ada warisan leluhur, juga ada tinggalan nenek moyang, tapi semuanya rela mereka tinggalkan setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang tidak siap meninggalkan, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Saat diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Maka yang menyambut berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan masuk Islam secara total, meninggalkan semua tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Yang tidak mau menyambut ajakan la ilaha illallah mengatakan ja'alal alihata ilahan wahida, Muhammad ini mau menjadikan Tuhan yang banyak itu hanya satu saja, tidak mau. Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang aneh, perkara yang ya sangat mengherankan. Makanya mereka menolak. Annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau, karena mereka tahu konsekuensinya dan tidak siap meninggalkan tradisi yang selama ini mereka lakukan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, di sana ada tradisi di zaman jahiliyah dan mereka tinggalkan demi Islam. Harus itu hal yang kita ketahui bersama. Begitu pula di kita, di masyarakat kita. Kita pun tidak lepas dari adanya tradisi, adat istiadat dan sejenisnya. Maka ketika kita berikrar la ilaha illallah, dan apalagi tiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita juga harus siap meninggalkan semua tradisi yang mengandung kesyirikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak, berarti kita telah melakukan suatu kesyirikan yang itu merupakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Ikhwan fi din rahimakumullah, tentu persoalan syirik dan macam-macamnya sangat banyak. Ya, oleh karenanya ulama kita membahas dalam kitab-kitab yang khusus, sehingga apa yang kita sebutkan di sini ya tentu tidak cukup untuk mewakili segala macam penjelasan tentang apa itu syirik. Namun apa yang disebutkan semoga menjadi pelajaran dan bisa menjadi timbangan untuk juga menilai ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya kita berpindah kepada pembatal yang kedua. Asani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Seorang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yad'uhum, yang ia berdoa kepada perantara itu, wa yas'aluhum, memohon kepadanya, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepadanya. Maka seorang yang melakukan hal itu kafara ijma'an, dia telah kafir secara ijma', kesepakatan ulama. Ulama madhab semuanya, bukan madhab Hambali saja, bahkan madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, madhab-madhab dan ulama'nya sepakat bahwa apa yang disebutkan tadi merupakan perbuatan yang menjadikan seseorang keluar dari dinul Islam. Yaitu ketika menjadikan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal wasa'id, perantara, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepadanya, bertawakal kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa justru inilah kesyirikan kaum musyrikin zaman dulu. Begitulah, seperti inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dulu. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka menjadikan sesembahan-sembahan mereka sebagai para pemberi syafaat. Ya, mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi sesembahan-sembahan itu kecuali hanya agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa maknanya? Maknanya bahwa mereka minta kepada sesembahan-sesembahan tersebut untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka ingin mendekat diri kepada Allah tapi melalui perantara-perantara itu. Meminta kepada perantara-perantara tersebut agar membantu mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan pula dalam ayat Al-Quran bahwa mereka mengatakan ha'ulai syufa'auna indallah. Mereka itu, sesembahan-sembahan tersebut adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Orang-orang yang menyampaikan maksud, tujuan, hajat, hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang musyrik zaman dulu bukan orang yang tidak kenal Allah. Mereka sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwa yang menciptakan langit, bumi, mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika ditanya, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur urusan ini? Mereka akan menjawab Allah. Fasayakulunallah. Mereka akan menjawab yang mengatur urusan ini adalah Allah. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunallah. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi dalam keyakinan mereka, pencipta langit, bumi, dan apa yang ada padanya, dan apa yang ada di antara keduanya, penciptanya adalah Allah. Yang mengaturnya adalah Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ataupun berhala-berhala yang lain. Bukan. Lalu kenapa mereka dikatakan dan mau beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, sementara mereka tahu dan mereka yakin bahwa Lata, Uzza dan sejenisnya tidak punya kekuasaan. Mencipta tidak, mengatur pun tidak. Lalu kenapa? Kenapa kalian ibadahi? Ternyata mereka hanya punya harapan dan punya keyakinan bahwa mereka adalah hanya pemberi syafaat. Mereka yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Menurut mereka seperti itu. Mana abuduhum illa liyukarribuna. Kami tidak ibadah kepadanya kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga mereka minta kepada Lata, kepada Uzza, berdoa kepadanya untuk menyampaikan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ternyata seperti itu keadaan orang-orang musyrik dan kesyirikan mereka di zaman itu. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hal ini harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami. Untuk kemudian kita bisa membandingkan dengan apa yang terjadi di masa ini. Untuk kemudian kita bisa menilai apa yang terjadi di masa ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita juga tidak menutup mata, tidak pula menutup telinga kita bahwa tidak jarang pula di antara orang-orang datang ke kuburan-kuburan. Apa tujuannya? Apakah dia meyakini bahwa orang yang dikubur itu adalah orang yang bisa menyelamatkan, orang yang bisa memberi manfaat, mencegah dari mudharat, mengatur nasibnya dan seterusnya? Kalau sampai pada keyakinan seperti itu, lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dulu. Kalau tidak, lalu apa maksudnya datang ke kuburan orang-orang yang dianggap sudah pada tingkatan-tingkatan tinggi di sisi Allah? Tujuannya berdoa dan minta kepadanya supaya menyampaikan hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menyampaikan keinginan mereka kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi kepada mereka kebutuhan mereka dan mencukupinya. Mereka kami minta hanya untuk menyampaikan kepada Allah. Kalau ini yang dilakukan, berarti tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyriki, tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Lata dan Uzza dan yang sejenisnya. Na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata telah terjadi di saat atau di masa kita ini seperti yang terjadi di zaman dulu. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu mengerikan. Mungkin saja orang yang melakukannya mengatakan saya tidak tahu. Nah, inilah bahayanya kebodohan. Saya enggak mengerti kalau seperti itu ternyata membatalkan keislaman. Inilah bahayanya kebodohan, menjerumuskan orang dalam perkara besar. Kalau mereka mengatakan ya bahwa ini ya yakni juga dalam rangka menghormati orang-orang saleh yang telah wafat tersebut, menghargai mereka, apa bedanya dengan yang dilakukan oleh mereka musyrikin? Sama. Lata adalah seorang yang saleh yang dikubur kemudian dihormati kuburannya karena dia orang saleh, diibadahi karena orang saleh, dianggap punya kedudukan di sisi Allah. Kaum Nabi Nuh yang beliau diutus kepada mereka jatuh pada perbuatan syirik juga karena hal yang sama, dengan alasan menghormati orang-orang yang saleh tapi dengan cara yang salah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu bagi seorang yang ingin keselamatan dirinya dan sahnya keislamannya, maka dia harus betul-betul waspada dari perbuatan ini. Ya. Mengapa berdoa kepada Allah dengan melalui perantara dan berdoa dulu kepada perantara itu? Kenapa tidak langsung kepada Allah? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah meminta agar hamba-hambanya berdoa kepadanya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Doa kepada Allah langsung. Ya. Langsung doa kepada Allah. Bagaimana Nabi mengajari doa? Allahumma, Allahumma, ya Allah, langsung kepada Allah. Ya Rabb, langsung kepada Allah. Bukan ya fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah, saya enggak pantas. Ya, saya orang yang banyak salah, dosa, sampaikan hajat saya kepada Allah, saya minta kepadamu. Apa Nabi mengajarkan seperti itu? Apa sahabat juga mengajarkan seperti itu? Tidak seorang pun dari para sahabat, dari para ulama tabi'in melakukan hal seperti itu sama sekali. Kalau bab merasa berdosa, semua mereka merasa berdosa. Apakah ada dari sahabat yang tidak merasa punya dosa? Kalau Umar saja mengatakan ya laita hadzi minha kafaf la li wa la alayya. Duhai seandainya saya dapat di akhirat itu pas-pasan saja. Untung tidak, rugi tidak. Itu Umar. Merasa dosa, merasa salah. Itu kalau bab merasa dosa. Lalu kalau memang diperbolehkan menjadikan perantara-perantara, berdoa kepada perantaranya untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, tentu akan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi seorang pun dari mereka tidak melakukannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang paling pol dilakukan oleh para sahabat adalah meminta kepada orang lain untuk berdoa. Mereka yang masih hidup, bukan yang sudah mati, didatangi kuburannya untuk diminta agar menyampaikan hajat kepada Allah? Tidak. Umar radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika istisqa, beliau mengatakan, berdoa dulu kepada Allah azza wajalla. Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyika fatusqina. Ya Allah, kami dahulu minta hujan dengan nabimu, nabimu yang berdoa kepada engkau untuk kami, maka engkau turunkan hujan kepada kami. Ya, tapi nabi sudah tidak ada sekarang, wafat. Maka Umar mengatakan, wa nahnu nastasqi bi ammi nabiyyika fa askina, atau yang semakna dengan itu. Maka kami sekarang akan minta hujan kepadamu dengan paman nabimu, maka turunkan hujan kepada kami ya Allah. Qum ya Abbas, ud Allah. Bangkitlah engkau ya Abbas, berdiri dan berdoalah kepada Allah. Itu yang dilakukan para sahabat, meminta yang lain yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah. Adapun yang sudah wafat, diminta mohon kepadanya untuk menyampaikan hajat, maka tidak pernah dilakukan sama sekali. Seandainya itu boleh, kenapa Umar minta kepada Al-Abbas, paman Nabi, dan tidak minta kepada Nabi? Beliau di Madinah, kuburan Nabi di Madinah. Ya, apa yang menghalangi Umar untuk datang ke kuburan Nabi dan berdoa kepada Nabi agar memintakan hujan, menyampaikan hajat dia dan muslimin untuk minta hujan? Umar tidak melakukannya karena ini sesuatu yang dilarang, haram, syirik kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat ataupun madarat. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukannya, fa innaka idan min adh-dhalimin, kalau begitu engkau tergolong orang-orang yang zalim, yakni musyrik. Nah, maka Umar tidak berdoa kepada Allah dengan minta kepada Nabi Muhammad yang telah wafat. Tapi Umar menyuruh Al-Abbas untuk berdoa, yang ketiga itu masih hidup dan berada di hadapan kaum muslimin, bukan di tempat yang jauh. Nah, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah bahwa sepakat para ulama madhab bahwa hal yang tadi disebutkan merupakan perbuatan kufur, perbuatan syirik yang menjadikan batalnya keislaman seseorang. Di sana ada tawassul yang lain yang tidak sampai kepada kesyirikan, yaitu ketika seseorang langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan menyebut kedudukan orang tertentu. Semisal dia mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan nabimu saya minta kepadamu. Seolah-olah dia numpang kedudukan nabi agar diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya. Doa yang seperti ini adalah doa yang juga tergolong tawassul kepada Allah azza wa jal. Namun doa seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama juga menerangkan ya bahwa perkara ini adalah termasuk perbuatan bid'ah, sekalipun tidak masuk ke dalam perbuatan syirik karena dia tetap langsung kepada Allah azza wa jalla dalam berdoa. Hanya saja dia menyisipkan dalam doanya kedudukan orang-orang tertentu dengan tujuan untuk numpang ya kedudukan orang lain supaya doanya diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian mereka beralasan dengan suatu riwayat, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim, diriwayatkan katanya Rasul bersabda, tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kedudukanku, fa inna jahi indallahi azim, karena kedudukanku di sisi Allah besar. Nah, sehingga dipraktikkan semacam tadi, aku mohon kepadamu ya Allah dengan kedudukan nabimu, agar demikian dan demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini batil. Hadis ini bukan sabda Rasul. Hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Bahkan hadisnya hadis yang batil, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, doa dengan cara seperti itu adalah doa yang dinilai bid'ah oleh para ulama kita rahimahumullah, dan ini bertentangan dengan anjuran-anjuran berdoa kepada Allah Azza wa Jal langsung kepadanya dan tanpa menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, bukan menggunakan kedudukan orang lain. Apa artinya numpang kedudukan orang kalau kita sendiri ya bukan orang yang pantas? Kalau kita punya amalan soleh, maka justru dengan amal soleh kita, kita mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, seorang mohon kepada Allah, ya Allah, ya, dia menyebutkan baktinya kepada orang tuanya, lalu mengatakan, apabila amalku adalah amal yang betul-betul karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Nah, dia bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya, bertawassul kepada Allah dengan perbuatannya sendiri, dan Allah Azza wa Jal kabulkan permintaannya. Itu yang diperbolehkan. Adapun dengan amal orang lain, maka tidak diperbolehkan. Masing-masing orang dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabkannya, pertanggungjawabannya dengan amalnya sendiri, karena amalnya sendiri. Dia dekat kepada Allah, jauh dari Allah, karena amal yang dia lakukan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali perbuatannya sendiri. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, sekalipun tawassul yang kita sebutkan ini, yang terakhir adalah perbuatan yang tidak sampai kepada perbuatan syirik, namun ini perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam berdoa, sehingga harus ditinggalkan. Asalis yang ketiga, man yakfur, man lam yukaffir, man lam yukaffir al-musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafara. Yang ketiga dari pembatal-pembatal keislaman adalah man lam yukaffir al-musyrikin, seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, au sahaha madhabahum, atau menganggap benar madhab mereka, yakni keyakinan mereka. Kafara berarti dia juga telah kafir, Islamnya batal. Nah, ini pembatal Islam seseorang yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang musyrik. Orang musyrik adalah musyrik kafir, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa orang yang musyrik Allah Azza wa Jalla akan haramkan baginya surga. Orang yang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosanya. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita selaku hamba-hamba Allah harus mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Kita harus mengatakan musyrik orang yang dikatakan musyrik oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mengatakan mereka musyrik, padahal di sisi Allah mereka musyrik, tidak mengkafirkan mereka, padahal di sisi Allah mereka kafir. Berarti kita tidak percaya dengan Allah Azza wa Jal dan mendustakan berita dari Allah. Maka jatuhlah dalam perbuatan kekafiran. Tidak beriman kepada firman Allah, tidak beriman dengan berita dari Allah, mendustakannya, dan mendustakan terhadap perintah atau khabar dari Allah adalah kekafiran. Ya, sudah disebutkan dalam ayat-ayat tadi bahwa mereka adalah kuffar. Bagaimana kita tidak mengkafirkan mereka? Apakah engkau beriman kepada firman Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, apakah engkau beriman? Kalau dikatakan beriman, dia jawab saya beriman, maka engkau pun harus mengkafirkan mereka. Kalau engkau tidak mengkafirkan mereka, berarti engkau tidak beriman dengan ayat ini. Seseorang yang tidak beriman dengan satu ayat saja, bahkan satu huruf saja, dia telah kafir, murtad dari dinul Islam. Begitu pula man syakka fi kufrihim, orang yang ragu terhadap kekafiran mereka. Dengan demikian berarti ragu terhadap firman Allah, ragu terhadap hukum Allah, ragu terhadap berita dari Allah Azza wa Jal. Keraguan adalah tidak terpenuhinya kewajiban iman. Iman adalah i'tiqadun jazim, keyakinan yang mantap, yang kokoh. Dan ragu lawan daripada i'tiqadun jazim, berarti orang yang ragu, bimbang, dia bukan orang yang beriman. Maka dia orang yang kafir. Dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah yang tadi kita sebutkan, dengan iman yang kokoh, yang mantap, dia bimbang. Maka orang yang bimbang dan ragu tentang kafiran orang-orang musyrik, dia juga ikut kafir karena meragukan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Au sahha madhabahum, atau menganggap benar mazhab mereka, yakni keyakinan mereka. Orang yang mengimani Tuhan adalah tiga dibenarkan, itu benar. Sekalipun dia tidak beragama dengan agama mereka, tapi dia membenarkan keyakinan itu, maka dia ikut kafir. Begitu pula mazhab-mazhab yang lain dari mazhab-mazhab kekafiran, termasuk yang ibadah kepada selain Allah dibenarkan, melakukan peribadatan kepada selain Allah dibenarkan, yakni diyakini kebenarannya, maksudnya ya, secara keyakinan dia meyakini bahwa perbuatan itu benar dan boleh-boleh saja. Ya, menyembelih bukan karena Allah, diyakini boleh saja, benar itu, tidak salah. Maka seorang yang membenarkan keyakinan-keyakinan mereka juga ikut jatuh dalam kekafiran, karena membenarkan kekafiran yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran adalah sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah. Syirikan sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu mereka yang membenarkan kesyirikan berarti membenarkan kekafiran, dan ini jelas bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan iman atau konsekuensi daripada iman tersebut, sehingga mereka telah dinilai sebagai orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat.